Yeah. Mr. Devil. Narlon on the beat. Please welcome Lembata Music Performance Remix. Lepas punya pesta. Ada nyaman teman garis tanah kah? Patang pulang sebelum seleng. Tua karat bikin anak muda uling. Aduh weh, pesta macam pawe. Gesek badan kiri kanan cuba eh. Yang penting santai-santai. Angkat tangan juga bye-bye. Pesta lekot semua angkat tangan teriak. Yo check check, Narlon MC on the beat. Come back, coba check. Masih dalam tenda, masih musim pesta. Joget patah-patah, sampai minta tambah. Rutinitas anak muda malam pesta guncang tenda. Buat apa duduk melengah, pasang muka susah. Komite buat percuma ada mau tapi malu. Jam buat diri macam orang baru. Keluar malam pulang pagi, bukan macam anak mami. Dari malam sampai pagi urat pesta tanam kaki. Selem bye-bye, dalam tenda tetap abu naik. Mau bilang belum tas boys, belum tenda ke paling manis. Apalagi kena nako lagu enak tetap garis. Maju mundur ukur-ukur baku gesek jangan ribut. Tua muda tanda umur party lekos sampai subuh. Boom style siap fly, yang fly in the sky. Santai kasih rame, tuan pesta siap mete. Patang pulang sebelum seleng. Tua karat bikin anak muda uling. Aduh eh, pesta macam pawe. Gesek badan kiri kanan coba eh. Yang penting santai-santai. Angkat tangan joget bye-bye. Pesta lekot semua angkat tangan teriak ore. Put your hands up everybody. Aduh eh, pesta macam pawe. Lembata Music Performance Remix. Lepas punya pesta. Ada nama teman garis tanah kah? Batang pulang sebelum seleng. Tua karat bikin anak muda uling. Aduwe, pesta macam pawe. Gesek badan kiri kanan juga ebu. Yang penting santai santai. Angkat tangan juga bye bye. Pesta lekot semua angkat tangan teriak. Yo check check, Naron MC on the beat come back. Coba check masih dalam tenda. Masih musim pesta, joget patah-patah. Sampai minta tambah rutinitas anak muda malam pesta guncang tenda. Buat apa duduk melengah pasang muka susah komite buat percuma ada mau tapi malu. Jangan buat diri macam orang baru. Keluar malam pulang pagi bukan macam anak mami. Dari malam sampai pagi urat pesta tanam kaki. Selem bye-bye dalam tenda tetap abu naik. Bilang belum terspice dalam tenda yang paling manis. Apalagi kena nako lagu enak tetap garis. Maju mundur ukur-ukur baku gesek jangan ribut. Tua muda pandang umur party lekos sampai subuh. Doom style siap fly. Yang fly in the sky santai kasih rame. Tuan pesta siap mete. Pulang sebelum seleng. Tua karang bikin anak muda uling. Aduwe pesta macam pawe. Gesek badan kiri kanan coba yang penting santai santai. Angkat tangan joget bye bye. Pesta lekot semua angkat tangan teriak. Put your hands up everybody. Some books.